சொல்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹ். إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khususnya bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri yang kami hormati. Kita akan membahas sebuah khutbah Jumat dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yang berkait tentang tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Sebagian besarnya saya akan membaca dan menterjemahkan. Kalau memang ada yang perlu ditambahkan, saya akan tambahkan dengan menyatakan saya katakan atau saya tambahkan. Ikhwan ibnina a'azzakumullah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam khutbahnya setelah mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin alladhi amara bit ta'awun 'alal birri wat taqwa, kata beliau, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan untuk kita berta'awun atas kebaikan dan ketakwaan, dan melarang dari ta'awun atas dosa dan pertikaian. Sampai amma ba'd, beliau berkata, ayuhan nas, ittaqullah ta'ala. Wahai manusia, bertakwalah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah azza wa jal, Allah azza wa jal telah berfirman, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ismi wal udwan, wa ittaqullah, إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Allah berfirman, ta'awanu, saling tolong-menolonglah kalian atas kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. وَالْبِرْ هُوَ كُلُّ خَيْرٍ لِلْفَرْدِ وَالْمُجْتَمَعِ. Kata Syekh, yang namanya kebaikan adalah seluruh kebaikan untuk pribadi dan masyarakat. Apapun yang disebut dengan kebaikan apakah bagi pribadinya atau bagi masyarakatnya, maka itu disebut albir. Sedangkan al-ithm, kullu syarrin lil fardi wal mujtama, semua kejelekan atas pribadi ataupun masyarakat. Walamma kana al-insanu ajizan anil qiyami bil birri wajtinabil ithmi wahdahu amara bit ta'awun. Kata beliau hafizahullah, karena manusia tidak akan mampu menegakkan kebaikan sendirian dan enggak akan mampu menghindari kejelekan sendirian, maka diperintahkan ta'awanu, hendaklah kalian saling berta'awun, saling bantu membantu, saling tolong menolong. Li'anna ta'awun 'alal khairi yahsul bihi al-khairi lil jami'. Karena sungguhnya saling tolong menolong dalam tegaknya sebuah kebaikan dan tolong menolong dalam menghindari sebuah kejelekan, itu akan menjadi baik masyarakat muslimin seluruhnya. Sebaliknya ta'awun 'alal itsmi yahsul bihi syarr lil jami'. Adapun bantu membantu dalam dosa dan dalam permusuhan, yang terjadi adalah kejelekan-kejelekan di masyarakatnya. Wal muslimuna kama syabbahahum an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kal jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwan tada'a sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Kata beliau, yang namanya kaum muslimin itu seperti dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, diserupakan kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Kalau ada yang sakit salah satunya dari anggota badannya, maka seluruh tubuhnya akan ikut merasakannya. Itulah muslimun. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Saya tambahkan apa yang saya ingat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahwa Syekhul Islam pernah berkata, seperti kedua tangan yang saling membersihkan, yang kadang-kadang ketika kotoran di tangan kirinya tidak hilang, dengan cara yang lembut tangan kanan akan menggosoknya dengan keras hingga bersih, dan tangan kiri tidak pernah dendam, tersinggung atau sakit hati. Karena tahu tangan kanan ini membersihkan, bukan menyakiti. Kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Kembali pada ucapan beliau hafizahullahu ta'ala, wa ta'awun bainal muslimin amud umuman baina wulatil umur wa ra'iyatihim. Dan yang namanya ta'awun sifatnya umuman, sifatnya am, di antara masyarakat dengan penguasanya. Ta'awun antara penguasa dengan rakyatnya. Bainal usar wal mujtama, antara keluarga dengan masyarakatnya, masyarakat dengan masing-masing keluarga. Keluarga-keluarga-keluarga yang berta'awun adalah sebuah masyarakat yang di dalamnya terdiri dari keluarga-keluarga. Fala budda min ta'awunil usar afradal usar fima bainahum fil buyut. Maka dimulai ta'awun itu dari yang paling kecil, yaitu ta'awun antara anggota keluarga. Kata beliau hafizahullah, ta'awun di antara anggota keluarga khususnya adalah suami dan istri, bapak dan ibu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sejak awal pertama, ketika seseorang akan mencari pasangan hidupnya, qala ar-rajul idza arada an yakhtar, seseorang ketika ingin memilih pasangan hidupnya, memilih calon istrinya, maka dia akan memilih seorang wanita yang mampu mendidik anak-anaknya kelak. Mar'atus salihah, yaitu wanita yang salihah. Tu'inuhu ala islahi dzurriyyah, yang akan memperbaiki turunannya nanti. Wa islahil buyut, yang akan memperbaiki rumah tangganya. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Rasulullah SAW bersabda, tunkahul mar'atu li arba' lima liha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha. Wanita itu dinikahi biasanya karena empat perkara. Karena harta kekayaannya, atau karena kecantikannya, atau karena kedudukannya, atau karena agamanya. Kemudian Nabi berkata, fadfar bidatid din taribat yadak, maka ambillah dari sisi agamanya yang baik. Kalau enggak, taribat yadak, celaka engkau. Kata beliau, ikhtar datad din, pilihlah yang bagus agamanya. Pilihlah orang yang memang mutadayyinah. Ad-din, saya katakan, berkait dengan pengamalan. Berbeda dengan al-alimah, berkait dengan ilmu yang ada padanya. Maka mutadayyinah adalah yang memang perangainya, amalnya, khuluknya adalah seorang yang betul-betul salihah. Sesuai dengan agama, sesuai dengan sunnah. Wala tandur ila baqiyatil umur, dan jangan melihat sisi-sisi lainnya, kecuali kalau memang terkumpul padanya di samping agama juga sifat-sifat lainnya, kedudukannya, hartanya dan sebagainya, maka itu wabihi wa ni'mah. Kata beliau, fa khairun ila khair, berarti kebaikan di atas kebaikan. Tetapi yang paling penting, fadhfar bidatid din, la tandur fil mar'ati illa ila diniha, jangan melihat mereka kecuali dari agamanya. Qabla kulli syai, sebelum yang lainnya. Li'annaha syarikatuka fit tarbiyah, karena para istri ini adalah sekutu kita dalam mendidik anak. Karena mereka adalah orang yang akan bertahun dalam mendidik anak-anaknya kelak. Fa idza kanat salihah aslahallahu biha, kalau mereka salihah, para istri salihah, maka Allah akan perbaiki anak-anaknya, keluarganya dengan seorang ibu yang salihah. Usratak wa anatka ala islahiha, dan juga dia akan membantumu dalam memperbaiki keluarga dan anak-anaknya. Yaqulu syair, masih kata syair, hafizahullah ta'ala, berkata seorang penyair, wal ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta sya'ban thayyibal a'raq. Kalau ibu dikatakan sebagai sekolah pertama bagi anak-anaknya, maka jika engkau persiapkan dia, berarti engkau mempersiapkan sebuah generasi yang baik akhlaknya. Berarti memperbaiki sebuah generasi dimulai dengan memilih seorang calon ibu yang salihah, yang murabbiah, yang bisa mendidik anak-anaknya kelak. Fa'ala man yurid an yatazawwad an yakhtar al-mar'ata salihah, kata beliau, maka siapa yang ingin menikah, hendaklah dia menikah dengan wanita yang salihah. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Beliau bawakan ayat ini, siapa wanita yang salihah? Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaib. Wanita yang salihah ada yang selalu taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kemudian pada suaminya. Hafizatun lil-ghaibi, yang selalu menjaga ketika tidak ada suaminya, dengan apa yang Allah berikan padanya dari kemampuan untuk menjaga. Apa yang dijaga ketika tidak ada suaminya? Maka saya katakan, tentunya yang dijaga adalah di rumah suaminya. harta suaminya dan anak-anak suaminya, rumah suaminya dan semua apa yang diperintahkan oleh Allah untuk jaga di rumahnya. Jaga kehormatan dirinya. Jaga anak-anaknya. Mengapa wanita? Mengapa para ibu? Karena memang kaum laki-laki sering dan lebih banyak keluar rumah daripada seorang ibu. Seorang wanita, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Sedangkan suami dan para bapak mau tidak mau harus keluar rumah untuk cari ma'isyah. Mau tidak mau harus keluar rumah untuk berjihad, berjuang, berdakwah, bekerja ila akhirih. Maka jam-jam yang terbanyak dari masa anak-anak itu adalah bersama ibunya. Maka dikatakan al-ummu madrasatun idza a'adattaha a'adata jilal tib a'raq. Ibulah sebagai sekolah pertama bagi anak-anaknya. Maka kalau kau persiapkan ibu-ibu yang baik, maka niscaya akan muncul generasi yang baik pula. Kalau kita dalam keadaan sudah berkeluarga, walhamdulillah, sudah memiliki istri yang baik, maka syukurilah. Tinggal kau perintahkan dengan perintah-perintah. Ini dari saya. Tinggal perintahkan dengan perintah-perintah. Karena Allah katakan, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jaga anak-anakku. Didik mereka begini. Jangan sampai begini. Jangan sampai begitu. Dan itulah tugas seorang suami sebagai pemimpin keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kembali kepada ucapan Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dzalika 'inda takwin asasil usrah baina zawji wa zawjah. Ini adalah ketika membentuk pondasi untuk ta'awun antara suami dan istri. Thumma idza qaddarallah husul dzurriyah, maka ketika Allah takdirkan mendapatkan keturunan, fa innal abawaini mukallafani bitarbiyati hadhihi dzurriyah, maka bapak dan ibunya bertanggung jawab untuk mendidik keturunannya, anak-anaknya, min sighariha, dari sejak kecilnya, jadi sejak di pangkuannya. Wa ta'ahudiha bis-salah, dan membiasakan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Wal istiqamah, dan dengan kelurusan dan istiqamah. Fal baitu madrasatun, maka rumah merupakan sekolah pertama bagi anak-anak. Bapak dan ibunya sebagai guru pertama bagi anak-anak tersebut. Maka beberapa ma'had-ma'had bahkan sejak dulu, sebelum bentuknya seperti sekolahan sekarang ini, bentuknya hanya majlis-majlis ilmu, para masyayikh tidak mau menerima kalau anak itu tidak beradab. Dan ini tidak perlu tersinggung, karena memang mereka tidak mau di majlisnya ada seorang anak yang tidak memiliki adab. Kata mereka, kembalikan, didik adab dulu, baru bawa ke sini. Sehingga barakallahu fikum, masyayikh, para ulama, mereka menganjurkan untuk anak-anak itu dididik adab. Dan itu bukan ta'lim, tetapi tarbiyah. Ta'lim itu menyampaikan ilmu. Kalau tarbiyah itu pembiasaan. Biasakan untuk jujur dari kecil, biasakan berakhlak baik dari kecil, biasakan dia untuk menghormati yang lebih tua dari kecil, biasakan dia bertutur kata yang baik dari kecil, sehingga ketika masuk untuk cari ilmu di pondok pesantren atau di majlis-majlis para ulama, dalam keadaan muta'addib, beradab yang mulia. Ikhwan ibn Azam, kembali kepada ucapan beliau, fal bait madrasatun lahum wal abawani muallimani mutahammilan. Kata Syekh Shalal Fauzan, maka rumah itu sekolahan pertama maka dua orang tuanya adalah guru-guru pertama, mutahammilan, keduanya bertanggung jawab lil amanah. Keduanya bertanggung jawab dan dia punya amanah di pundak mereka untuk mendidik anak-anaknya. Dari SD lulus masuk SMP mutawassithah, dari mutawassithah lulus masuk ke tsanawiyah atau aliyah. Kan begitu. Sesungguhnya sebelum SD masih ada, sebelum ibtidaiyah masih ada jenjang, yaitu tarbiyatul aulad, pendidikan TK. Sebelum TK masih ada jenjang, yaitu jenjang pendidikan adab dari orang tuanya, sehingga anak tadi ketika masuk TK tidak mengacau di kelas. Ikhwan ibn a'azakumullah, mohon maaf kalau terlalu kasar ucapan saya. Artinya sama sebagaimana jenjang-jenjang yang tadi, yang ini tidak bisa lulus ke sini, yang ini tidak bisa lulus ke atasnya, yang atasnya tidak bisa lulus ke atasnya lagi. Seperti itulah. Jenjang pertama adalah jenjang pendidikan bapak ibunya di rumahnya. Pembiasaan yang baik-baik pada anaknya. Maka kata beliau, kata Syaikhul Fauzan hafizahullah, al-abawani mu'alliman wal-bait madrasah. Rumah itu sekolahan dan bapak ibunya adalah guru pertama. Farrajul ra'in ala ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang bapak bertanggung jawab terhadap keluarganya, dan dia akan ditanya nanti yaumul qiyamah tentang apa yang di bawah tanggung jawabnya. Wal mar'atu, dan seorang wanita, ra'iyatun fi baiti zawjiha, dia juga sama pemimpin di rumah suaminya. Maka bertanggung jawab atas siapa-siapa yang dipimpinnya. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian, masing-masing kita adalah pemimpin, dan masing-masing akan ditanya tentang kepemimpinannya. Demikian dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Maka jelas akan ditanya, nasallahu salam al-afiyah, mengapa anakmu begini, mengapa anakmu begitu. Jangan kemudian kita berpikir ini memang sudah lahirnya begini anak saya. Jangan. Karena kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Karena setiap anak yang lahir di atas fitrah, dia enggak akan mungkin mengucapkan kalimat yang jelek dan buruk kalau dia tidak mendengar di telinganya kalimat itu. Dari mana dia dengar? Kok bisa dari mulutnya keluar kalimat yang sama sekali tidak pantas diucapkan? Kalau enggak dengar, enggak mungkin akan keluar dari lidahnya. Taib, ada dua kemungkinan. Dari rumahnya atau dari luar. Kalau dari rumahnya berarti salah orang tuanya. Berarti dia mendengar ketika orang tuanya marah kepada yang lainnya, mengucapkan kata-kata jelek, dihafal oleh anaknya. Oh, itu bukan dari kami, berarti dari luar. Tapi berarti engkau membiarkan dia bebas di luar dalam keadaan mempelajari sesuatu yang tidak jelas. Apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dipelajari. Wa huna umurun musyarakah bainal abawaini. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, di sini ada perkara yang bekerja sama, bersekutu, saling bantu membantu antara suami dan istri. Yata'awanani 'alaiha, yang mereka saling bantu membantu untuk menegakkannya. Yaitu pendidikan tadi, pembiasaan yang baik pada anak-anaknya. Wa hunaka umurun khassah likullin minhuma fal abna. Ada pula yang sifatnya khusus. Ada yang sifatnya kerjasama suami dan istri, ada yang sifatnya khusus. Suami sendiri, istri sendiri. Apa itu? Kata beliau hafizahullah, fal abna'u 'alal abbi khassah. Anak laki-laki dididik oleh bapaknya dan diberi contoh oleh bapaknya dan diajak oleh bapaknya untuk kebaikan-kebaikan. Sebab tidak mungkin anak laki-laki ini kemudian dibawa oleh perempuan, oleh ibunya ke kumpulan orang-orang perempuan. Setiap hari seperti itu, maka anak laki-laki tadi akan berubah sifatnya menjadi perempuan. Karena yang dia dengar seperti itu, yang dia lihat seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Ayyurabbihim alal khairi, maka bapaknya lah yang berperan banyak pada anak laki-laki. Ayo ikut ke masjid sama abi. Ketika dia sudah mulai mumayyiz. Ayo berangkat. Mau ke mana abi? Kita mau menengok orang sakit. Ila akhirnya. Wal banat alal ummi khassah. Sedangkan banat, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, ibunya yang mendidik para banat, para anak-anak perempuan secara khusus. Anturabbihinna alal khairi, hendaklah mendidik anak-anak perempuannya dengan kebaikan-kebaikan. Fal abu, maka bapak yata'ahad abna'ahu, maka seorang bapak membiasakan anak-anak laki-lakinya sejak kecil diperintahkan untuk salat ketika berumur 7 tahun dan dipukul ketika umur 10 tahun. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, muru auladakum lis-salati lisab'in wadribuhum 'alayha li'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan mereka, anak-anak laki-laki kalian, untuk salat ketika umur 7 tahun, dan pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka dari anak-anak perempuan. Hadihi salasat umur. Ini tiga perkara, kata Syekh. Perintah dari Nabi alaihissalatu wassalam terhadap anak laki-laki, yaitu perintahkan mereka untuk salat, diajak ke masjid, wahum abna'u sab'i sini, ketika berumur 7 tahun. Kata Sayyidina Muhtaymin rahimahullah, karena kalau di bawah 7 tahun dibawa ke masjid, biasanya justru akan mengganggu. Wa idza balagul 'ashr, kalau sudah sampai 10 tahun, takasalu, masih malas, yadribun, maka bapaknya akan memukul anak-anaknya. Hatta yata'addabu, hingga mereka beradab, berakhlak yang baik dan menjaga salatnya. Disuruh oleh Nabi untuk dipukul. Tentunya dengan pukulan yang tidak mencacati, pukulan yang tidak mematahkan tulang. Wasalis, perintah ketiga, yufarraq bainahum bil furushi, la yatrukuna yanam ba'duhum ila janbi ba'd. Yang ketiga, perintah untuk memisahkan tempat tidurnya. Jangan biarkan mereka tidur bersama, berdampingan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Khasyatan minal fitnah. Dan juga tidak boleh tidur antara laki-laki dengan laki-laki tanpa ada pemisah. Demikian beliau menyebutkan, khasyatal fitnah, khawatir fitnah, ketika umur sudah 10 tahun. Walialla yansha'u ala tasahul fil a'rab. Juga di antara hikmahnya adalah, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, agar jangan tasahul, jangan menggampang-gampangkan masalah a'rab, kehormatan. Yang namanya orang tidur akan tersingkap auratnya, atau akan begini, akan begitu. Maka jangan. Atau akan tersentuh auratnya, walaupun sesama perempuan, walaupun sama laki-laki, harus terpisah. Wal um, sedangkan seorang ibu, mukallafatun bibanatiha, mereka bertanggung jawab terhadap anak-anak perempuannya, min nahiyati dinihinna, untuk mendidik agama mereka, wa min nahiyati satrihinna, diajarkan pada mereka rasa malu, diajarkan pada mereka memakai pakaian hijab, walibasihinna, pakaian yang menutupi auratnya, menutupi seluruh tubuhnya, waman minahiyati syu'urihinna, dan dari sisi perasaan mereka, dan juga bagaimana menghiasi dirinya dengan yang baik. Fahiyya tarbiyah, fahiyya turabbihinna ala syari'ah, maka seorang ibu mendidik anak-anak perempuannya dengan syariat. Oh, ini enggak boleh. kan biar cantik mi. Iya, tapi haram. Tidak boleh. Oh, ini akan begini, ini akan begitu. Yang ini yang boleh. Sini, umi sisirin. Silakan. Kalau perkara yang mubah. Ikhwan ibn a'azakumullah, jangan lupa tutup wajahmu sayang. Ajarkan padanya dengan lembut. Agar yang terdengar di telinganya, kebiasaan-kebiasaan ucapan yang baik dari ibunya, maka anaknya kelak ucapannya juga manis. Lembut. Tidak kasar. Wala tatrukuhunna yadhabna ma'al banati sa'ibat. Dan jangan biarkan anak-anak perempuan kalian keluar bersama wanita-wanita sa'ibat. Apa itu sa'ibat? Masih ingat sayyabas sawaib? Unta yang digunting telinganya, kemudian dibebaskan tanpa pemilik. Dikatakan unta Allah, kata mereka. Ya, ini dibiarkan liar. Jangan biarkan wanita-wanita kalian bergaul dengan perempuan-perempuan liar. Yang entah muncul dari biji. Gak punya bapak, gak punya ibu. Karena aneh. Bebas dia keluar sampai malam sekalipun. Bahkan nginep di rumah temannya. Gak pernah ada yang menanyakan di mana kamu. Itu sa'ibat. Atau musayyabat. Yang memang diliarkan. Jangan biarkan anak perempuanmu bergaul dengan mereka. Alal um mas'uliyatun azimah. Nahu banatiha. Maka seorang ibu bertanggung jawab dengan tanggung jawab yang besar terhadap anak-anak perempuannya. Dan terhadap bapak ada tanggung jawab yang besar terhadap anak-anak laki-lakinya. Agar anak-anak perempuannya mengikuti teladan ibunya. Dan anak laki-lakinya mengikuti teladan bapaknya. Masya Allah. Ayyukum. Lau sa'altukum billah. Kalau saya tanyakan kepada kalian dengan nama Allah. Ayyukum yahtammu bi auladihi fa yakhruj bihi ila al-masjid? Siapa di antara kalian yang mementingkan anak-anak laki-lakinya kemudian membawanya ke masjid setiap salat lima waktu? Ya'khudhu bi aydihim ila janbihi, memegang tangannya dan diberdirikan di sebelahnya. Yusalluna ma'ahu, salat bersamanya. Yata'allamuna shalah, mempelajari bagaimana salatnya. Wa yajlis ma'a auladihi kulla yaumin, dan duduk bersama anak laki-lakinya dan menanyakan mereka, apa yang kamu pelajari hari ini? Kam hafidhu, berapa yang mereka hafal? Minal Quran, ma yahfadun min ahadithir rasul, berapa yang dia hafal dari hadis rasul? Syekh Shalal Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala. Saya baca harfan-harfan, huruf demi huruf. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, siapa di antara kalian? As'alukum billah. Aku tanyakan pada kalian. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan. Dengan nama Allah aku tanyakan. Siapa di antara kalian yang selalu menanyakan pada anak laki-lakinya? Berapa yang dia hafal? Berapa yang dia dapatkan? Hari ini belajar apa? Apa saja yang kamu dapatkan? Apalagi ibtidaiyah itu pulang pergi. Berarti di sini mungkin 4-5 jam, di rumah 20 jam atau 19 jam. Lebih banyak bersama orang tuanya. Maka gak bisa lepas. Pendidikan ini dari ta'awun, kerjasama yang baik antara orang tua dan anaknya. Kalau akan ditanya dan kebiasaan ditanya, anak itu pasti akan semangat. Mengapa? Nanti ditanya abi kalau pulang. Demikian pula anak perempuannya. Nanti umi akan nanya. Apa yang dipelajari hari ini? Dia ingat-ingat terus. Ikhwan ibn a'azakumullah. Rahimallah. Semoga Allah merahmati orang tua. Yang ketika membawa anaknya ke masjid sholat Jumat. Dia berkata kepada anaknya. Apa yang disampaikan oleh khatib tadi? Anaknya enggak ingat. Dikit saja. Saya akan kasih uang. Gak ingat. Dikeluarkan lagi. Uangnya lebih banyak lagi. Ingat-ingat sama dia. Ini bi. Jumat depannya, anak tadi perhatian banget. Ingat 50 rupiah yang akan diberikan oleh bapaknya. Dan itu terjadi pada saya. Wallahi. Saya ingat-ingat untuk mendapatkan uang tadi. Barakallahu fikum rahimallahu abi. Mengajaknya ke masjid dan menanyakannya. Apa yang kamu dapat tadi dari khatib? Ini bi, dapat uang saya. Gembira. Itu pendidikan barakallahu fikum. Kembali pada ucapan Syekh Shalal Fauzan. Hafidhahullah. Qala, dikatakan fahiya turabbihinna fahuwa yurabihim. Maka ibunya mendidik anak-anak perempuannya dengan kewanitaan dan bapaknya mendidik anak laki-lakinya dengan rujula, dengan kelaki-lakian. Qala, dikatakan selanjutnya ma'a auladihi kulla yawmin yas'aluhum madza ta'allamu kam hafizu. Siapa di antara kalian yang menanyakan kepada anak-anaknya kapan, berapa dia pelajari, apa yang dipelajari, berapa dia hafal? La adhunnu illa al-qalil. Kata Syekh Shalal Fauzan, aku menduga sedikit saja di antara kalian yang melakukan hal tersebut. Wa kadzalikal mar'ah. Demikian pula seorang wanita, la tahtam bi banatiha illa masya Allah, jarang yang memperhatikan anak-anak perempuannya kecuali masya Allah. Wal ab wal um yatrukun al aulad as-sighar lil murabbin wal murabbiyat. Kebanyakan masyarakat hari ini menyerahkan anak-anaknya laki-laki maupun perempuan kepada pengasuh-pengasuhnya, pembantu-pembantunya. Walaupun pembantu yang resmi, perawat, tetapi masalah agama dia tahu apa? Masalah adab-adab syariat dia tahu apa? Mungkin masalah kesehatan dia bisa jaga, tapi masalah agama dia tidak mengerti. Wa ila duril hadana. Demikian pula kebanyakan mereka menyerahkan anak-anaknya ila duril hadana. Duril hadhanah itu tempat penitipan anak. Dur yang dibangun untuk orang tua, ibu bapak yang sangat sibuk. Wanita karir ibunya, bapaknya juga sama, bisnismen besar. Pagi harus berangkat. Bagaimana anak-anaknya? Serahkan. Imma kepada pengasuh, wa imma diantarkan ke TPA, tempat bukan pembuangan akhir, tempat penitipan anak. Ikhwani fiddin a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa yakhrujuna li'amalihim wa wadha'ifihim. Sedangkan bapak ibunya pergi untuk bekerja, untuk mengurusi perkara-perkara dunianya. Tarikina lil amanah. Meninggalkan amanah. Allati hamalahumullah. Yang Allah serahkan di pundak-pundak mereka. Iyaha wal murabbun wal murabbiyat. Hati-hati kalian. Fattakullah. Hati-hati kalian. Dari urusan masalah pendidikan diserahkan pada murabbin wal murabbiyat. Pada pengasuh-pengasuh laki maupun perempuan. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Qala la tahtammu bihim lihanum ijra aw ajra la yahtamuna bi dinihim. Mereka para pengasuh tadi dan para penjaga di tempat penitipan anak tidak akan memperhatikan pendidikan anak-anakmu sama sekali. Atau di sekolah-sekolah umum, mereka enggak peduli dengan masalah pendidikan anak-anakmu. Mereka hanya peduli bagaimana menjadikan anakmu tahu ini dan tahu itu. Selesai. Ikhwan ibn a'azakumullah. Mereka ajra, mereka hanya dibayar. Menjadikan anak tadi yang penting tidak liar, dapat uang. Saya katakan, di dalam pepatah disebutkan, na'ihatul thaqla laisat kana'ihatil musta'jarah. Naihah az-zaqla, seorang ibu yang menangis karena kehilangan anaknya, laisat kanaihatil musta'jarah, enggak akan sama dengan wanita-wanita penangis bayaran. Enggak akan sama. Ibu yang kehilangan anaknya menangis. Wanita-wanita di zaman jahiliyah ada yang dibayar untuk menangis. As'alukum, saya tanyakan pada antum semua, apakah ibu yang menangis karena kehilangan anaknya dan wanita-wanita yang dibayar untuk menangis sama? Tidak akan sama. Apa perbedaannya? Ini karena uang. Ini benar-benar sedih dengan anaknya. Taib, apakah sama ibu yang mendidik anaknya sendiri dengan para pengasuh bayaran yang dibayar? Ikhwan ibn a'azakullah, enggak akan sama. Naihat al-saqla lais kana hi'at naihatil musta'jarah. Ibu yang menangis karena kehilangan anaknya enggak akan sama dengan wanita-wanita penangis bayaran. Fattaqullah. Mereka la yahtammu nabi dinihim wa akhlaqihim. Mereka tidak mementingkan agama anak-anakmu. Mereka tidak mementingkan akhlaknya. Karena itu tanggung jawab orang tua. Fi auladikum, qattaqullaha fi auladikum, maka bertakwalah pada Allah terhadap anak-anak kalian sendiri. Rabbuhum 'alal khair, bimbinglah mereka di atas kebaikan. Hatta tajtum fi akhiril umur, sehingga kalian bisa berhujjah, punya hujjah di akhiril umur. 'Ala khidbati, sehingga kalian punya hujah di atas anak-anak kalian, punya alasan, punya asbab yang menyebabkan anak-anak kalian yaqumuna biraddil jamil, sehingga anak-anak kalian bisa menegakkan raddul jamil, balasan yang baik, membalas budi. Kalau kalian dan kita tidak mendidik anak-anak kita sendiri, selalu diserahkan pada orang lain, bagaimana kira-kira ketika dewasa? Na'udzubillah, sebagian mereka menjadi anak durhaka dan menyatakan dengan kalimat yang menyayat hati, bapak gak pernah ngurus saya, engkau wahai ibuku gak pernah perhatian pada aku, ada apa kau perintahkan saya? Saya mau bebas apa saya suka. Na'udzubillah. Ini barakallahu fikum anak yang durhaka. Tetapi kita katakan kepada kita semua, memberitahu kenapa dan mengapa sebabnya anak ini menjadi begini. Enggak ada jasa ibunya sedikit pun, enggak ada jasa bapaknya sedikit pun, semuanya orang lain yang perhatikan. Walaupun dia tuang harta sebanyak-banyaknya, silakan kamu mau apapun ambil dari ATM ini, ibu sayang padamu, ibu mau pergi. Bukan itu yang mereka cari. Yang mereka cari adalah ibunya membelai rambutnya sambil menyatakan, ada apa nak, kok kelihatan murung? Tadi dimarahin guru. Emang salah apa? Makanya diajak diskusi bersama, disayang, diberikan solusi jalan keluar. Dia merasa punya orang yang menyayanginya, punya orang yang mengasihinya. Berbeda dengan mereka menyerahkannya pada orang lain dan kemudian di saat tua minta anaknya berbakti kepadanya. Ini maksudnya hujjah. Maka dibawakan oleh Syekh dengan ayat imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhumā. Nanti kalau sudah tua salah satu dari kedua orang tuanya atau kedua-duanya, maka jangan kau ucapkan kalimat uf, ungkapan bantahan pada orang tua. Wala taqul lahumā uf wala tanharhumā, dan jangan membentak keduanya. Perhatikan ayat selanjutnya. Wa qul lahumā qawlan karīmā Wahfid lahuma janahad dulli minar rahmah. Turunkanlah sayapmu, tawadhu dan kasih sayang. Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Katakanlah wahai Rabbku, sayangilah orang tuaku, jagalah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil, sebagaimana mereka menjagaku di waktu kecil. Lihat, ini hujjah. Karena orang tua tadi mendidik anaknya sampai besar, maka anaknya akan sangat pantas dan sangat menerima dengan doa tadi. Ya Allah, berikan pada orang tuaku rahmat sebagaimana mereka menyayangiku dulu di waktu kecil. Bagaimana kalau tidak? Menutup matanya, menutup telinganya. Saya tidak mau tahu. Pokoknya, kamu pergi sana. Belajar. Gak pernah tahu apa yang dipelajarinya, apa yang didapat, berapa hafalannya, berapa yang dia tahu. Ikhwan ibn na'azakumullah, anak itu sebagai fitrahnya pasti akan ingin membanggakan orang tuanya. Bi, aku hafal ini, bi. Bi, aku hafal itu, bi. Tapi ketika datang ke orang tuanya, baru ngomong, bi, sana, sana, sana. Habis sedang sibuk. Besok, dia gak akan peduli lagi. Mau hafal, mau tidak hafal. Mau dapat ilmu atau tidak dapat ilmu. Gak pernah perhatian orang tuanya. Yatlubuna minhumul bir idza kaburu. Orang-orang tua ingin anaknya berbakti ketika mereka sudah tua. Tetapi dalam keadaan mereka tidak memiliki satu alasan, hujjah kepada anak-anaknya bahwa aku mendidik kamu di waktu kecil. Fattaqullah ibadallah wa tahammalu mas'uliyatakum nahwa abnaikum. Bertakwalah kepada Allah, wahai hamba-hamba Allah, dan pikullah tanggung jawabmu terhadap anak-anakmu. Karena fitnah-fitnah hari ini, sebagaimana kalian ketahui, menyambar dari sana dan dari sini terhadap anak-anak kalian. Fi syawari', di jalan-jalan. Fi tajammu'at, di perkumpulan-perkumpulan manusia. Fi kulli makan, di setiap tempat. Mereka disambar dengan sekian macam fitnah-fitnah. فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَخَطَّفَهُمْ يُرَوِجُ فِيهِمْ الْخُمُورِ. Di antara mereka ada yang disambar dengan fitnah-fitnah khamr, muskirat, narkoba, mukhaddirat, segala macam. صدق والله. Benar sekali Syekh. Jangan kalian anggap remeh. Wallahi, wallahi. Terjadi bukan dari orang luar, dari orang yang anaknya di pondok pesantren Salafiyah Ahlus Sunnah, dari mulai SD dipondokkan, pondok inap, hilang anak itu sampai dewasa, jenuh dia maksa minta keluar. Setelah keluar, sekarang terjerat narkoba. Sudah masuk penjara, sudah keluar lagi, sudah direhabilitasi, lari juga. Apakah itu terjadi? Terjadi. Ikhwan ibn na'azakumullah. Bukan tidak mungkin, bukan mustahil. Karena memang seperti kata Syekh di sini, al-fitan al-yawm kama ta'lamun tatakhattaf. Fitnah-fitnah hari ini, sebagaimana kalian saksikan sendiri, menyambar dari sana dan dari sini. Mereka butuh orang tua, butuh pembimbing, butuh yang memperhatikan, butuh orang yang menanya, butuh orang yang mengarahkan. Dan mereka akan merasa bangga, saya punya abi, saya punya ummi. Ikhwan ibn a'azakumullah, jangan beralasan. Seperti alasan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Tetapi kan urusan masalah hidayah di tangan Allah. Iya. Jelas. Amanna bihi. Kami beriman bahwa hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau enggak akan bisa memberikan hidayah pada orang yang kau cintai, tapi Allah yang akan memberikan hidayah pada siapa yang dikehendaki. Tetapi barakallahu fikum, walakin anta, kata Syekh Shalal Fauzan, walakin anta alaika sabab, tetapi engkaulah yang menyebabkan asbab. Apa dalilnya? Dibawakan oleh Syekh dalilnya, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak lahir di atas fitrah, maka bapak ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Dan kata beliau, fitrah itulah Islam. Maka kita berupaya untuk menjadi sebab yang baik. Ihrus ala ma yanfa'uk wasta'in billah, bersungguh-sungguhlah apa atas apa yang bermanfaat. Wasta'in billah, dan minta tolong pada Allah Ta'ala. Baru idza asabaka syai', kalau terjadi musibah yang tidak diharapkan, baru kamu katakan qadarullah wa ma syaa'a fa'al, setelah terjadi apa yang kita tidak inginkan. Tetapi awalnya Nabi menyatakan ihrus ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah atas apa yang bermanfaat bagimu. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dhalika ad-dinul qayyim. Tegakkan wajahmu kepada agama yang lurus ini, bahwa fitratallah yang sudah Allah fitrahkan pada manusia, tidak akan ada perubahan pada ciptaan Allah. Dzalika ad-dinul qayyim, itu agama Allah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Apa itu fitrah dalam ayat ini? Islam. Al-Islam. Maka kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, ay kullu mauludin yulad 'ala al-Islam, 'ala al-fitrah. Maka tidak disebut abawahu mengislamkan, enggak disebut. Abawahu yumajjisanihi, yuhawwidanihi, au yunassiranihi. Kenapa Islam enggak disebut? Bapaknya, ibunya lah yang mengislamkan. Tidak. Lahirnya dalam keadaan fitrah Islam. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Maka jika kita mendidik anak-anak kita dengan baik, maka kita punya hujjah di hari tua. Dan anak-anak itu pun punya alasan, punya sebab mengapa mereka harus berbakti, mengapa mereka harus berbalas budi. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan kemudian Allah kumpulkan mereka di dalam jannah. Kita dan anak turunan-turunan kita, anak cucu kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam ayatnya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan diikuti imannya oleh anak-anaknya, maka kami akan kumpulkan mereka, akan gabungkan mereka bersamanya dalam jannah, tanpa mengurangi pahala mereka. Itu pahala tambahan. Pahala mereka sudah sempurna dilipatkan oleh Allah, ditambah lagi dengan dikumpulkan anak-anaknya, turunannya, cucu-cucunya, semuanya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.